بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن سورة 2 آيات 168. Ibu saya pernah di Mesir tahun 2006, Pak. 26 Juli saya ke Mesir. Ini debat dua mahasiswa. Ini kisah nyata. Dua-duanya hafal Quran. Mahasiswa Al-Azhar. Kata yang satu, rezeki itu sudah dijanjikan oleh Allah. Pasti diberikan. Gak usah ikhtiar. Nanti juga datang. Kata yang satu, memang dijanjikan. Tapi kan diikat dengan ikhtiar. Kata yang pertama, saya buktikan sama kamu. Rizki akan diberikan walaupun tanpa ikhtiar. Maka dia masuk ke masjid. Di masjid itu dia masuk ke ruangan. Kalau kita zawiyah sekarang ya. Ada ruangan khusus. Di situ dia sembunyi masuk ke bawah meja. Di masjidnya ada istilahnya muhsinin. Suka ada orang-orang baik yang ngasih makanan. Untuk orang itikaf. Begitu datang ngasih makanan. Karena ini sembunyi. Dia gak dapat. Yang lain dikasih. Tayyip. Hal min akhir? Ada yang lain? Mufish. Katanya gak ada lagi. Maka pindah dia. Yantakil jam ya akhir. Taib, yang mencari, hari yang kedua, datang lagi ngasih. Karena dia sembunyi, dia gak dapat lagi. Berikan kepada yang ada, pindah lagi. Begitu hari ketiga, sudah gak kuat. Datang orang tadi, ngatakan lagi. Begitu dibagikan, masih ada sisa. Ada lagi yang lain, karena orang ini sudah 3 hari gak makan, mulai gak kuat, dia kasih kode. Dari balik tempat yang tadi. Begitu didatangi oleh pengurus masjid, masuk ke dalamnya, dibuka tempatnya, didapati ada seseorang yang sudah kelaparan. Maka dikasihlah kemudian 2 box makanan. 2 kotak. Begitu diberikan, ini jatah kamu katanya. Saat diberikan itulah temannya tadi yang berdebat. Yang kedua, datang menemui orang tadi, dia katakan, kan sudah saya bilang dari awal, rizki itu mesti dicari walaupun dengan sama gitu kan? Silakan, kan ibu begitu. Ada bagi-bagi kue, ibu gak kebagian. Masya Allah. Ini ada gelas ya, isinya gak ada. Bisa begitu. Ya diatur sajalah gitu ya. Luar biasa. Nah itu rizki namanya. Kalau sudah dikasih kode belum dikasih juga, nah itu yang repot ya. Tawakal. Nah, sudah ya. Baik. Dah sini. Dah fokus lagi ya. Baik. Urusan minum, urusan panitia, ya, urusan saya ceramah. Ayo kembali ke sini. Nah, sudah. Dan saya mas sudah curiga dari awal, pasti nggak ada isinya. Ayo, sudah ke sini, fokus lagi, lihat. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Tuh, rezeki mah begitu, dah kadang-kadang tidak diduga ya. Baik, ibu yang beli, saya yang minum ya. Baik. Tapi ini juga belum tentu diminum. Ini rezeki siapa? Oh belum tentu bu, rezeki saya itu yang sudah masuk ke tenggorokan saya. Betul, jadi makanan itu kalau sudah masuk ke tenggorokan kita, itu baru rezeki kita. Pakaian kalau dipakai, itu rezeki kita. Kalau belum sempat kita konsumsi, belum tentu rezeki kita. Mungkin saja rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita. Ibu beli ini, niatnya kan untuk ibu. Tapi belum ibu minum. Tahu-tahu begitu nyampe sini, dikasih buat saya. Masya Allah. Ini kalau nggak saya minum, berarti rezeki ini bukan punya saya. Begitu selesai taklim diambil lagi sama ibu. Misal gitu kan. Maka ini bukan punya saya. Balik ke sini. Yuk, bismillah. Teruskan. Rizki ada di mana? Langit. Kita tinggal di mana? Bumi. Sekarang kita ada di mana? Oman. Di Oman. Asal kita dari mana? Indonesia. Baik, tinggal di Indonesia, rizki turun di Oman. Apa yang harus dilakukan? Turunlah Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ingat, kita sedang bicara ikhlas. Ikhlas sesuai ketentuan Allah. Berarti kalau kita tidak ikuti ketentuannya, kita sedang tidak ikhlas. Baik, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hei manusia. Kulu. Lihat baik-baik. Kulu, kalau diterjemahkan biasa, cari makan. Makan. Tapi kalau ibu nanti misal pernah dengar, di bahasa Arab itu ada ilmu balaghah. Namanya mengungkapkan sesuatu berdasarkan keumumannya yang banyak dibutuhkan. Misal begini, maaf ya, maaf. Ibu kalau bekerja biasanya buat apa? Cari makan kan? Untuk makan. Pak mau kemana? Mencari sesuap nasi dulu, sesuap nasi. Padahal yang dicari banyak, ada yang sebakul, ada yang semacam-macam dan sebagainya. Ada untuk pakaian, ada untuk kendaraan dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Jadi bahasa Quran kulu itu maksudnya bukan sekedar cari makan, tapi bekerja untuk kehidupan. Kalau ibu misalnya sedikit belajar, nanti lebih dalam lagi, di bahasa Indonesia ada namanya sinekdok paspototo. Ya, menyampaikan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya sinekdok totem proparto ini istilah saja ya. Kadang-kadang begitu gaya tapi sederhana sebetulnya maknanya. Menyebutkan keseluruhan yang dimaksud sebagian. Besok ada pertandingan Malaysia lawan Indonesia. Masya Allah, padahal yang main cuma seorang, main bulu tangkis. Malaysia lawan Indonesia. Apa semua orang Indonesia main bulu tangkis? Lawan semua orang Malaysia? Kan tidak. Itu namanya totem proparto. Besok Harimau Malaya melawan Garuda. Harimau lawan Garuda. Sepak bola, Harimau sama Garuda. Gak akan nyambung, Garuda di atas, Harimau di bawah. Baik, yang dimaksudkan orang-orang mewakili sebagian dari Malaysia, mewakili sebagian dari Indonesia. Itu namanya sinekdok paspototo. Nah, sekarang lihat sini. Ya, ini bahasanya agak tinggi ya, cuman saya turunkan lagi. Hei manusia, silahkan bekerja. Demikian cara menerjemahkannya. Kerja. Ikhtiar. Lihat, lihat, fokus ya. Jadi kata Allah, orang ikhlas itu artinya ketika dia akan mendapatkan rizki, dia berusaha untuk bekerja, ikhtiar. Di ikhlas itu bukan menerima apa adanya, yang ada kita cari. Itu cara pertama untuk berbuat ikhlas. Di mana rizki kita? Di bumi. Tapi di bumi mana kan kita tidak tahu. Makanya ketika kita ingin mendapatkan rizki, tuntutan pertama dari Quran, kita harus berikhtiar. Ayo kerja. Usaha, ikhtiar. Begitu Anda ikhtiar, rizki diberikan. Tolong catat kalimat ini ya. Allah hanya meminta kita ikhtiar. Di situ rizki diturunkan. Jadi kalau ibu gunakan ikhtiar kita, maka disitulah dihitung rizki kita. Saya ulangi ya. Begitu Anda berkerak, dituliskan rizki diturunkan. Apakah turun saat itu, atau disatukan oleh Allah, namanya diakumulasikan, diberikan saat banyak kita terima. Yang penting ketika kita bergerak, rizki diberikan. Lihat ya, saking adilnya Allah. Ibu tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Ya. Nah, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Cicak, bagaimana aktivitasnya? Jalannya seperti apa? Merayap. Di mana? Di dinding. Apa makanannya? Nyamuk. Nyamuk bagaimana beraktivitasnya? Terbang. Di mana sifat adil Allah? Cicak nggak bisa terbang. Makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya pintar, jenius, itu jadi mainan buat cicak. Cicak, udah cicaknya di sana aja. Nyamuknya terbang, cicaknya gak bisa terbang. Coba lihat. Maksud saya ingin terapkan hukum ini. Cicak saja paham, masa kita tidak. Tapi cicak hanya mengikuti hukum Allah. Perhatikan orang tua kita. Orang tua kita dulu gak banyak teori. Cuma dikasih kalimat-kalimat kita paham. Lihat kalimatnya. Cicak, cicak di? Diam, diam. Lihat baik-baik. Yang diminta oleh Allah pada cicak cuma merayap. Kamu merayap aja. Ketika dia merayap, rizki datang. Lihat baik-baik. Dia cuma merayap diam-diam. Diam-diam merayap. Merayapnya pun diam-diam. Begitu dia diam-diam merayap, teruskan. Datang seekor. Lihat, bukan cicak mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, bukan cicak datangin nyamuk. Ketika cicaknya mau ikhtiar walaupun diam-diam, nyamuknya datang. Kalau cicaknya cuma diam-diam gak mau ikhtiar, nyamuk gak akan datang. Cicak saja ketika berikhtiar diam-diam, nyamuk yang bisa terbang bisa datang. Masa ibu yang bukan cicak gak datang rezekinya? Ibu bukan cicak dan ibu dihisab. Ibu punya kemampuan lebih daripada cicak. Cicak merayap, ibu jalan. Cicak jalan, ibu lari. Masa yang merayap bisa dapat makanan, ibu yang lari tidak dapat? Ayo, gak ada air, cari air. Gak ada makanan, cari makanan. Gak ada minuman, cari minuman. Begitu Anda ikhtiar, datang. Datang seekor nyamuk, terus kan? Hap. Ah, silakan. Baik. Ayo silakan makan. Alhamdulillah.